الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di Sahih Bukhari di kitab al-Adahi. Qala rahimahullahu ta'ala babu qismatil imam al-Adahiya bainan nas. Bab seorang penguasa atau pemerintah membagi-bagi hewan sembelihan ke masyarakatnya, orang-orang. Taib. Untuk masing-masing menyembelih di tempatnya. Baik. Dan ini juga menunjukkan bahwa penyembelihan itu tidak menjadi harus diserahkan kepada imam atau orang yang dianggap sebagai orang saleh, masing-masing menyembelih sembelihannya. Hala wal aula wal afdal. Barakallahu fik. Tidak harus memanggil ustaz, kiai untuk menyembelih semua sembelihan. Baik. Tapi masing-masing menyembelih, kecuali kalau dia tidak mampu karena memang mungkin dia sudah tua, lemah. Baik. Atau mungkin dia merasa tidak terbiasa, takut, maka boleh dia serahkan ke orang lain. Tapi selama itu dia mampu melakukannya sendiri, itu lebih utama. Nah, tidak semua harus diserahkan ke seorang tertentu untuk menyembelihnya semuanya lah. Kata Rasulullah SAW, bahu. Hendaknya kalian menyembelih. Taqabbalallahu duhayakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sembelihan kalian. Baik. Anda tidak tahu kenapa orang-orang menyerahkan penyembelihannya. Hatta ayam biasa yang mau dipotong ini barakallahu fikum, mungkin karena ada tamu atau hendak masuk Ramadan. Biasanya kan kalau hendak masuk Ramadan kan istilahnya orang kampung ini pengen makan yang enak-enak lah. Dipotongkan untuk anak mereka ayam untuk dikasih bangun sahur-sahur. Kenapa orang mau makan ayam? Barakallahu fikum. Itu di zaman dahulu ketika kita masih kecil, karena makan ayam itu istimewa. Barakallahu fikum. Hari pertama Ramadhan itu mesti potong ayam. Lah ini harus ke imam, harus ke imam kampung, imam masjid atau ustaz. Bawa ayamnya rame-rame. Barakallahu fikum. Rame-rame untuk disembelih di sana. La haula wa illa billah. Padahal masing-masing boleh sah-sah saja mereka menyembelih sembelihan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullu ma anharad dam wa dzukira smullah alaihi fakul. Dan sangat mudah. Barakallahu fik. Bismillah, Allahu akbar. Sembelih sudah. Dengan apa? Dengan alat potong yang tajam. Barakallahu fik. Hatta anak kecil, hatta perempuan boleh. Barakallahu fik. Budak boleh. Bagaimana telah kita lewati di kitab sebelumnya. Barakallahu fikum. Kitabul At'imah Usaid, tentang buruan. Terkadang orang mengukurnya dengan perasaan. Tapi hendaknya kita melihat dan mengukur segala sesuatu dalam syariat kita ini dengan ukuran dalil. Barakallahu fiikum. Dengan ukuran dalil, boleh atau tidak. Barakallahu fiikum. Qala rahimallahu taala babu qismatil imami al-adhahiya bainan nas. Penguasa membagi-bagi sembelihan ke masyarakatnya. Atau orang kaya juga boleh, enggak apa-apa. Orang kaya membagi-bagikan ke tetangga-tetangganya seekor-seekor misalnya kalau banyak, atau ke sepupu-sepupunya, kerabat-kerabat dekatnya, dia bagi-bagi per ekor. Kenapa satu ekor kambing ini sendiri yang ngurus? Kenapa bagi-bagi? Barakallahu fiik. Qala rahimallahu taala haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham an Yahya an Ba'jat al-Juhani an Uqbah bin Amir al-Juhani qala qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi dhahaya fasarat li Uqbah jaz'ah faqultu ya Rasulullah sarat li jaz'ah qala dhahi biha qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi kambing di antara para sahabatnya untuk disembelih masing-masingnya. Asarat li Uqbah jaz'ah. Baik. Maka Uqbah bin Amir mendapatkan jaz'ah. Barakallahu fikum. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, jaza'a bi fathil jim wa dal al mu'jamah huwa wasfun li sinnin muayyan min bahimatil an'am. Jaza'a ini adalah taip umur tertentu dari hewan ternak. Fa min adh-dhani ma akmala sitta wa huwa qaul jumhur. Kalau jaza'a itu dari kalangan atau dari jenis domba, maksudnya domba ini yang biasanya banyak bulunya, yang tebal. Barakallahu fikum. Maka dia berumur 6 bulan. Sahih. Dari pendapat jumhur, wakila dunahu atau kurang dari 6 bulan. Tsumakhtala fi takdirihi wakila ibnu sitt ashhur wakila thamaniyata wakila ashara. Wa hakama Tirmidzi wa ki annahu ibnu sittati ashhurin aw 17. Wa ibnu al-A'rabi anna ibn Syabbaini yajda'u li sitta ashhur ila sab'a wa ibn al-haramaini yajda'u li thamaniyata ila ashra qala wa dhanu asra'u ijza'an min al-ma'iz. Yani dhan domba itu lebih cepat dia teranggap umurnya ketimbang kambing. Baik. Wa amal jaza' min al-ma'iz fa huwa ma dakhala fi as-sanati ath-thaniyati wa min al-baqari ma akmala ath-thalatha wal ibli ma dakhala fil khamisah. Jaza' dari kalangan ma'iz, ma'iz ini kambing, kambing yang tidak banyak bulunya, paham insyaallah. Kambing itu dibagi menjadi dua, kambing dengan domba. Barakallahu fikum. Domba insyaallah. Domba ini banyak jenisnya, kambing juga banyak jenisnya. Insya Allah paham ini. Perbedaannya di masalah bulunya ini. Kalau banyak bulunya biasanya dan tebal dan diambil bulunya, maka biasa disebut dengan apa? Adwan. Kalau ma'iz itu ke kambing. Barakallahu fiikum. Wa amal jaza' min al-ma'iz fa huwa ma dakhala fi sanati tsaniyah, sudah 1 tahun masuk ke tahun kedua. Wa min al-baqari ma akmala as-salisa, dan kalau dari sapi telah masuk ke tahun ketiga, sudah 2 tahun. Jadi barakallahu fikum masuk ke tahun ketiga. Wa min al-ibli ma dakhala fil khamisah, dan yang ibil jaza'ah ini masuk ke tahun kelima. Wa sayati bayanul murad biha huna qariban annah kanat min al-ma'iz ba'da arba'ati abwab. Qultu ya Rasulullah sarat li jaza'a qala dhahi biha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahi biha, silakan kau menyembelihnya. Yang jelas sudah cukup umur, silakan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya untuk memastikan umur hewan sembelihan kurban kita. Barakallahu fikum. Jangan yang penting sapi. Jangan yang penting kata orang, oh ini sudah 2 tahun ini dia. Barakallahu fikum. Hanya karena melihat tanduknya atau apanya. Lah, tapi harus datangkan ahlinya. Sebagian penjual hanya karena pengen laku jualannya, hanya sekedar pengen cepat habis sapi dan kambing-kambingnya, langsung dia, oh so, ini kambing susah tahu semua 2 tahun ini dia, padahal baru 9 bulan. Barakallahu fikum. Baru 10 bulan belum cukup umur. Barakallahu fikum. Sapi juga demikian. Oh sudah 2 tahun ini dia, subhanallah, padahal belum berganti giginya. Allah al-musta'an. Baik. Biasanya baik orang-orang yang berkecimpung dalam dunia peternakan ini, mereka bisa mengukur umur hewan-hewan mereka atau ternak-ternak mereka dengan apa? Dengan jumlah gigi yang sudah berganti. Ini 1 tahun, ini sudah 2 tahun, ini 3 tahun, ini 4 tahun. Barakallahu fiik. Dengan gigi-gigi yang mereka telah pelajari. Kalau ini sudah berganti gigi yang ini berarti sudah 2 tahun. Kalau gininya ini berarti sudah 4 tahun. Kalau gininya ini sudah 6 tahun. Agar mereka pelajari itu. Ya karena kebanyakan hewan-hewan kita ini ya tidak ditulis tanggal lahirnya kapan, ya kan, kecuali ke perusahaan-perusahaan besar, mereka apa, telah mencap ini lahir tanggal sekian, bulan sekian, sehingga mereka bisa menentukan umurnya dengan capnya mereka sekalian. Barakallahu fiik. Mereka langsung beri anting di sini. Ini kalau perusahaan-perusahaan peternakan besar yang modern sekarang demikian. Karena dari penanggalan itu mereka akan memperlakukan dia. Kapan harus diimunisasi, kapan harus diberi obat ini, kapan harus diberi suplemen ini, kapan ini, kapan ini. Barakallahu fiikum. Semestinya bobotnya sudah sekian, kenapa masih sekian? Mereka pelajari semuanya. Beda dengan sapi kampung, cuma kasih pindah dari pohon kelapa ke pohon kelapa lain. Barakallahu fiikum. Lahir ke sana cuma begitu-begitu. Alhasil barakallahu fikum. Baik. Al-muhim ini harus harus detail. Detail. Anda lihat barakallahu fikum. Baik. Sanksi kita. Ini sapi masih kecil sekali ini dia. Barakallahu fikum. Baik. Masih kecil sekali. Kosong potong. Barakallahu fiikum. Ya anda belum cukup masih belum cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Baik. Enggak sah kalau enggak sampai umurnya, barakallahu fiikum. Enggak sah. Jenis, umur, barakallahu fiikum. Waktu, ini termasuk bagian yang harus kita perhatikan dalam apa? Dalam penyembelihan. Baik. Qala rahimahullahu taala babul udhiyati lil musafir wan nisa. Bab sembelihan udhiyah untuk orang-orang musafir. Kalau kita dalam kondisi safar, ya kan? Baik. Pas jatuh bertepatan dengan hari raya Idul Kurban, apakah di perjalanan boleh kita menyembelih hewan kurban atau kita titipkan untuk orang di kampung kita menyembelih hewan kurban atau yang lainnya. Baik. Demikian juga perempuan, apakah perempuan boleh berkurban? Baik. Di sini kata Al-Hafiz rahimahullahu taala bihi isyaratu ila khilafi man qala innal musafir la udhiyat alaihi. Ada isyarat untuk menyanggah orang-orang yang mengatakan bahwa musafir tidak perlu melakukan udhiyah. Dan ini sudah kita lewati di awal pembahasan ini. Demikian juga ada isyarat untuk membantah orang-orang yang mengatakan perempuan tidak perlu menyembelih hewan kurban. Baik. Cuma barakallahu fikum, pembahasannya adalah apakah dianjurkan perempuan itu langsung yang menyembelihnya atau bagaimana? Baik. Kan yang berkorban tidak harus, tidak mesti barakallahu fikum, kalau memang tidak mampu untuk menyembelihnya secara langsung, diserahkan ke orang lain. Baik. Apalagi perempuan misalnya, perempuan, ya kebanyakan perempuan tenaganya kurang, dan juga untuk berbaur, bercampur dengan laki-laki di kondisi seperti itu kurang layak. Barakallahu fikum. Baik. Karena ini butuh tenaga untuk menyembelih seekor sapi, butuh tenaga. Barakallahu fikum. Hatta penyembelihannya. Karena ini sapi ketika tersentuh lehernya dengan benda tajam, dia bak kuat. Dia berusaha untuk menjepit lehernya. Bak kuat dia. Kalau tidak diberikan tenaga ekstra, barakallahu fikum, ya kesulitan terkadang orangnya, apalagi pisau yang dipakai tumpul. Allahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala iha wa hadat bisarifa qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki. Berkata Aisyah anna Nabiyya dakhala 'alaiha. Aisyah mengisahkan tentang dirinya sendiri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya dalam kondisi Aisyah haid. Perjalanan haji ini di Sarifah, di tempat yang namanya Sarifah. Qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki. Dalam kondisi sebelum masuk Mekah, dalam kondisi Aisyah menangis. Faqala ma laki ana bisti? Kenapa engkau wahai Aisyah, kenapa menangis? Apakah engkau nifas? Jadi engkau haid maksudnya. Baik, karena nama-nama haid itu banyak juga. Barakallahu fikum. Terkadang disebutkan dengan nifas. Qalat na'am, maka berkata Aisyah, iya. Qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Sesungguhnya haid ini adalah perkara yang Allah telah tetapkan untuk anak-anak perempuan keturunannya Adam alaihi salatu wassalam. Jadi semua anak-anak perempuan, baik, mereka akan mendapatkan kondisi ini haid. Barakallahu fikum, selama dia normal. Kalau tidak haid berarti ada masalah sesungguhnya. Ada yang perlu dibenahi. Baik. Fakta faqdi ma yaqdil haju gira la tatufi bil bait. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya. Cuma satu yang tidak boleh kau lakukan. Yakni jangan tawaf di Baitullah, karena tawaf sama seperti salat. Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh orang-orang wukuf di Arafah, engkau juga wukuf di Arafah. Kau mabit di Mina, mabit juga di Mina. Orang-orang mabit di Mina, engkau juga mabit di Mina. Barakallahu fikum. Kalau mereka melempar jumrah, engkau juga melempar jumrah. Pokoknya apa yang dilakukan jamaah haji, engkau juga melakukannya. Cuma satu yang tidak boleh kau lakukan adalah tawaf. Falamma kunna bi Mina atitu bilahmi utitu bilahmi bakar. Maka ketika aku berada di Mina, atau kami berada di Mina, di tanggal 10 Zulhijjah, berarti apa? Hari penyembelihan, Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Uti itu bilahmi bakar. Aku diberikan daging sapi. Fakultu mahada. Aku mengatakan, apa ini? Qalu dhaha Rasulullah SAW an azwajihi bil bakar. Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih udhiyah untuk istri-istrinya berupa sapi. Berupa sapi. Ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan juga boleh apa? Berkurban. Boleh berkurban kalau dia memiliki kelebihan. Barakallahu fikum. Kalau sang suami yang memiliki kecukupan kelebihan, ya suami, cukup suami. Dan pahalanya ya untuk semuanya, untuk istrinya, untuk orang tuanya, untuk siapa yang dia niatkan masuk ke dalam pahala tersebut. Barakallahu fikum. Walaupun cuma satu ekor kambing untuk satu keluarga, dia niatkan untuk istrinya masuk di dalamnya, anak-anaknya, barakallahu fikum, orang tuanya. Allahu musta'an. Tawaf ibadah. Ya. Ya, harus dia menunggu sampai suci baru dia tawaf ibadah. Walaupun sudah semua manasik-manasik dia lakukan, kenapa dia harus melakukan tawaf ibadah? Karena tawaf ibadah adalah rukun. Barakallahu fikum. Tidak boleh dia pulang. Barakallahu fikum. Tidak boleh dia pulang sampai dia melakukan tawaf ibadah. Ya repotnya kalau pas sebelum tanggal 10 haid dia. Ya kan? Sebelum tanggal 10 haid dia. Ini pas di Arafah wukuf dia haid. Jadi, maka dia melakukan tetap dia menyembelih hewan kurban, tetap dia melempar jumrah. Dia tunggu sampai sepekan mungkin, 6 hari, 7 hari sesuai dengan keadaannya. Nanti setelah itu baru dia apa? Tawaf ifadah. Barakallahu fikum. Sudah kita lewati di masalah haji. Ketika Rasulullah SAW hendak pulang, sudah selesai manasik semuanya. Rasulullah SAW mendapati Sofiyah bintu Huyai haid. Kata Rasulullah SAW, akra halqa ahabisatunahi. Kita ini akan mau pulang ini. Apakah dia akan menahan kita? Jadi kita harus tunggu dia sampai suci, kemudian tawaf ifadah, kemudian pulang. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atafat yauman nahar? Apakah Sofia telah melakukan tawaf di hari nahar, yakni tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah? Qalat na'am. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa lega. Karena tidak harus tertahan. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamtiri idan, kalau begitu silakan pulang semua. Berangkat pulang. Barakallahu fikum. Sehingga yang dia tidak lakukan cuma apa? Tawaf wada. Paham barakallahu fikum? Baik. Tawaf wada yang tidak dilakukan oleh apa? Sofia bintu Huyai. Baik. Karena orang sudah mau pulang sementara dia belum suci. Sementara untuk menunggunya kan masih lama lagi baru. Baik. Seandainya yang dia belum lakukan itu adalah tawaf wada, maka dia harus nunggu sampai bersih semuanya baru dia tawaf wada baru pulang. Hah? Apa itu? Tawaf ifadah. Baik. Harus tawaf ifadah karena rukun. Adapun tawaf barakallahu fikum, tawaf wada adalah sunnah. Baik, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, babu ma yushtaha min al-lahmi yawm an-nahr. Tapi barakallahu fiik. Ini juga barakallahu fiikum dalil yang dipakai oleh Al-Imamul Bukhari, perhatikan baik-baik. Beliau memberi apa? Memberi judul babul udhiyati lil musafiri wan nisa. Kapan kejadian ini? Ketika apa? Ketika pelaksanaan ibadah haji. Barakallahu fiikum. Lafadznya jelas. Tayyib, dhaha Rasulullah SAW an azwajihi bil bakar. Berarti dalam perjalanan seorang boleh di perjalanannya mereka menyembelih hewan kurban. Paham barakallahu fiikum. Antum misalnya kemana begitu? Pulang kampung. Tayyib. Antum tinggalnya di Manado. Atau pulang kampung atau dalam perjalanan menuju pulang kampung. Tayyib, antum di sana dapati kambing bagus-bagus mungkin. Menurut Anda lebih murah. Ya kan? Barakallahu fiikum. Maka boleh Anda menyembelih di tempat itu. Tayyib. Semakin ke sana, semakin ke kota-kota besar, semakin mahal. Barakallahu fiikum. Mahalnya itu karena apa? Transportasinya. Mungkin di pedalaman-pedalaman enggak murah. Sama seperti ini sapi kita di sini. Kalau kita ke pedalaman-pedalaman kita mendapatkan sapi-sapi itu lebih murah. Barakallahu fiikum. Kampung-kampung. Kambing-kambing juga demikian. Kalau kita dapati di sini ya 3 juta mungkin masih kita dapati 1 juta setengah di kampung-kampung. Qala rahimahullahu taala babu ma yushtaha minal lahmi yawman nahr. Bab apa-apa yang diinginkan atau disenangi dari daging di hari penyembelihan. Barakallahu fiikum. Qulu babu ma yushtaha minal lahmi yawman nahr. Ittiba' lil 'adah bil irtidadi bi akli lahmi yawmal 'id. Ini karena memang hari raya, orang butuh makanan yang enak-enak. Barakallahu fiikum, pengen untuk bersenang-senang, pengen untuk menampakkan kebahagiaan, keceriaan, karena itu Eid. Barakallahu fiikum, hari raya Eid, hari raya orang apa? Orang yang bergembira, senang. Barakallahu fiikum. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yadhkuru smallahi ala ma wa dhkuru smallahi bi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. قال رحمه الله تعالى حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علي عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذه يوم يشتهى فيه اللحم kata Nabi صلى الله عليه وسلم di hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah man kana dhabaha qabla sholati falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sembelihan korbannya sebelum sholat id maksudnya, maka hendaknya dia mengulangi sembelihannya, cari kambing lain untuk dia sembelih sebagai hewan korban. Karena apa? Sembelihan yang dia sembelih sebelum sholat id itu tidak sah sebagai hewan korban. Boleh tetap dia makan, barakallahu fikum, tapi tidak bernilai pahala apa? Pahala hewan korban. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan hendaknya dia mengulangi karena dia melakukan ibadah tersebut di luar waktu yang telah ditentukan. Ibadah yang telah ditentukan waktunya jangan pernah meleset dari waktu itu. Sebelum atau setelahnya. Hendaknya tepat perlakuannya atau pelaksanaannya di dalam waktu yang telah ditentukan. Siapa yang melakukannya di luar waktu maka tidaklah sah. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, maka berdirilah seseorang dan mengatakan ya Rasulullah, inna hadha yawmu yustaha bihi al-lahm. Ya Rasulullah, hari ini adalah hari raya, hari yang orang-orang senang untuk memakan daging. Baik. Pada karajiranahu. Jadi sebutkanlah ya Rasulullah aku. Baik. Menyembelih sembelihan kurbanku dari sejak tadi pagi. Pada subuh dia sudah sembelih memang kunya bagi-bagi ke tetangga-tetangganya dia. Barakallahu fiikum. Supaya ini adalah makanan pertama yang dimakan menurut dia. طيب وعندي جذعة خير من شاتي اللحم شاتي لحم dan aku memiliki seekor jadah, seekor kambing muda, khairun min syataylah. Lebih bagus daripada apa? Dua ekor kambing yang biasa dipakai untuk diambil dagingnya. Barakallahu. Ya sebenarnya belum cukup umur. Farakhasalahu fi dzalika fala adri abalagat ar-rukhsah taiman siwahu amla thumma in kafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka bi syaini pada bahahuma wa qama an-nasu ila gunaimatin fatawazza'uha aw qala fatajazza'uha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan riwayat yang lain boleh untuk kau tapi tidak boleh untuk setelahnya, yakni untuk kali ini boleh, setelah itu tidak boleh lagi. Barakallahu fiik. Fala adri abalagati rukhsatu man siwahu amla. Aku tidak tahu apakah kebolehan ini hanya untuk sahabat satu ini atau yang lainnya. Aku tidak tahu. Tsumma kafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila kabshaini fadabahahuma. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya atau mendatangi sembelihan korbannya dua ekor kambing dan beliau sendiri yang menyembelihnya. Dan sahabat menyembelih sembelihan mereka masing-masing. Jadi mereka tidak menyerahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tapi mereka menyembelihnya sendiri-sendiri atau masing-masing. Waqaman nasu ila gunaimatin fatawazza'uha. Kemudian orang-orang pun mendatangi kambing-kambing dan mereka membagi-baginya. Barakallahu fikum. Aw qala fatajazza'uha. Bagi-bagi dan disembelih masing-masing. Tapi mereka mengambilnya satu ekor gitu. Untuk mereka sembelih masing-masing. Tapi ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.